Terima kasih Yesus. Kata ubah ratapan kami, tangisan kami menjadi tari-tarian, menjadikan sukacita ya Tuhan. Oh Yesus, Kau Allah yang baik. Kau telah mendengarkan setiap doa kami. Dan sekarang kami berseru kepada-Mu Yesus. Kami mengelu-elukan nama-Mu, karena Kau Allah yang dahsyat. Aku berterima kasih, bersuka di hadiratnya. Dia tahu bahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Tanganku ringan, syukurku naikkan sembah sujud bagi. Bersuka di hadirannya, dia tahu bahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korbanku jiat, syukurku naikkan sembah sujud bagi. Haleluya. Berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan